وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان إخوات مسلمين مسلمة، سيدان جماعة يعني بركان الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله kita menyambung ke halaman 477-189 إن شاء الله. Yang itu 481 halaman 481 dan maaf ya, saya keliru. Hadis 192 insyaAllah. At-tasi'u an Abi Sa'id al-Hasan al-Basri أن أعيد بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت نخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. حديث ini memberi maksud dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri bahwa A'iz bin Amr radhiyallahu anhu pernah masuk ke rumah Ubaidillah bin Ziyad. Lalu ia berkata: wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kejam ataupun zalim. Oleh kerana itu, jauhkanlah dirimu, jangan sampai engkau termasuk golongan mereka. Lalu Ubaidillah berkata kepadanya, duduklah, sesungguhnya engkau hanya salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terabaikan. Dia menjawab, apakah ada para sahabat beliau yang terabaikan? Sesungguhnya yang terabaikan adalah mereka yang hidup sesudah mereka dan yang bukan dari golongan mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita dapat faedah bahawa boleh kita memanggil kepada orang yang di bawah umur dengan panggilan anak. Sebab di dalam sini ia bunayyah walaupun bukan anak kandungnya. Ini satu penghormatan dan tanda kasih sayang. Maka kalau ada orang mengatakan kepada anak orang lain, wahai anakku, ini adalah satu penghormatan. Kami juga semasa di Saudi, syekh-syekh kami sering mengatakan kepada kami, wahai anakku. Pada masa itu ialah umur saya dalam 20-an ini, kurang lebih. Duduk di masa saya, kalau dipanggil ya ibni. Ya ibni artinya wahai anakku. Ini satu penghormatan. Ini dibolehkan. Yang kedua, kita tidak disibukkan dengan hal-hal pemerintahan. Kita tidak disibukkan untuk sebagaimana banyak orang sekarang, sebagaimana diayah dalam Ikhwanul Muslimin, kita disibukkan dengan kepimpinan dan berkaitan dengan pemerintah. Sehingga mereka tak selangsung menjadi khawarij. Seolah-olah mereka sibukkan diri dengan pemerintah. Kalau pemerintah itu zalim, kita jatuhkan. Kalau pemimpin zalim, kita bangun. Kita buat satu pemberontakan, demonstrasi dan sebagainya. Ini tidak digalakkan dalam Islam. Kalau pemimpin kita zalim, kita doakan dia supaya jangan zalim. Kedua, kalau nak nasihatkan, sebagaimana kita bincang tempoh hari, berdua di antara pemimpin dengan kita. Tidak boleh kita war-warkan apa yang kita nasihatkan kepadanya di khalayak ramai. Apalagi kita memberi nasihat dengan cara bercakap di depan ramai, di depan publik. Tidak boleh. Jadi kita tidak disebutkan seperti itu. Tetapi apa yang ada di sini, kita lihat hadis ini menyuruh kita supaya berbuat baik. Berbuat baik yang dimaksudkan di sini adalah amar ma'ruf nahil mungkar. Walaupun kita orang yang tidak dikenali. Terabaikan artinya orang tak kisah dengan dia. Terabaikan artinya orang ini tidak dapat apa pun daripada masyarakat. Tetapi tetap ditugaskan amar ma'ruf nahil mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahil mungkar? Menjuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Ini sahabat. Memang kebanyakan daripada sahabat adalah yang terbaik. Walaupun dia yang terbaik, tetapi ada sedikit sangat yang terabaikan, artinya tidak dipedulikan. Walaupun dia bukan kibarus sahabah, bukan sahabat yang besar, bukan sahabat yang menghafal hadis seperti Abu Hurairah, bukanlah sahabat seperti Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas, yang mana diberi oleh Allah SWT kelebihan untuk memahami Al-Quran, menafsirkan dan menyampaikannya. Walaupun tidak jadi seperti itu, tetapi sekecil-kecil sahabat sekalipun, mereka diwajibkan amar ma'ruf nahil munkar. Terutama sekarang, kekurangan ustaz, guru yang boleh mengajak manusia kepada amar ma'ruf nahil munkar, maka kita yang mana Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walau satu ayat, maka apa yang kita fahami, kita wajib menyampaikan kepada orang lain. Terutama, kalau benda yang kita ketahui, bila orang itu membuat kemungkaran, kita perlu membetulkannya. Yang mana caranya pertama ialah dengan kemampuan kita. Sebagaimana hadis yang kita bincang tempoh hari, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Sesiapa yang melihat kemungkaran adalah diubah dengan tangannya. Artinya kemampuannya. Yang kedua, fabilisani, dengan lisannya bercakap. Yang ketiga adalah dengan fabiqalbi. Yani kalau tidak ada kemampuan, tidak boleh bercakap, maka kita benci dengan benda itu. Fabiqalbi artinya kita benci dengan hati kita, kita tak mahu benda itu berlaku. Tetapi yang ketiga ini, fadhalika adhaful iman. Artinya orang yang mendiamkan diri, walaupun rasa benci, termasuk orang yang lemah imannya. Jadi kalau boleh jangan ambil yang ketiga. Semampu mungkin kita perlu menegurnya. Cuma perlu dinasihati dengan cara lemah lembut. Tidak boleh berkasar. Tidak boleh yang boleh menyakitkan hatinya. Jadi kalau kita tidak mampu berdakwah dengan lemah lembut, kita kalau tidak mampu berdakwah dengan yang tidak boleh menyakitkan hatinya, kita diam dulu. Diam kerana maslahah itu lebih baik daripada kita bercakap tetapi jadi fitnah. Sebab al-fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah lebih buruk daripada membunuh. Kenapa? Kalau ada jadi fitnah, orang tak boleh terima. Dan bila orang tak boleh terima apa yang kita nak sampaikan, sedangkan apa yang kita nak sampaikan nak menyelamatkan mereka, bila ini tidak sampai, sama seperti kita menzalimi mereka. Jadi awas orang yang mau menyampaikan supaya jangan menyakiti hati orang yang kita sampaikan. Tetapi kalau terjadi setelah kita usahakan sedaya mungkin, itu kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab apabila Rasulullah SAW menyampaikan, Rasulullah SAW bukan saja disakiti, tetapi mereka bantah. Jadi apa yang kita sampaikan, kalau dah ditakdirkan orang menentang kita, kita serahkan kepada Allah SWT. Tapi saya katakan lagi sekali, kalau nak nyampaikan, perlu ada ilmu. Kalau boleh, di bawah hujah. Kalau boleh, hujah ini dengan jelas. Sebab wama alaina illal balaghul mubin, Nabi mengatakan tidak ada kewajipan kita, yakni kita yang beriman ni, illa kecuali balagh, menyampaikan. Tapi mesti mubin. Mubin bayin, bayan. Tabayun, yakni membawa hujah. Orang buat kejahatan, kita katakan jangan dibuat. Kenapa ini haram? Mana dalilnya? Yang katakan haram. Orang buat bid'ah, kita katakan ini bid'ah. Tapi mana dalilnya? Jangan katakan bid'ah tapi tak ada dalil, orang marah. Kita dulu semasa jahil, kalau orang hukum kita begitu dan begini, kalau tidak dibawakan hujah, kita marah. Begitu juga orang sekarang. Jangan kita memandai katakan ini haram, ini bid'ah, ini syirik dan sebagainya, tapi kita tidak mampu memberi hujah. Hujah, kalau kita tak boleh bahasa Arabnya, ambil bahasa Melayunya. Dan kalau boleh katakan ini Al-Quran. Sebab sedaya mungkin kalau boleh Al-Quran, ayat apa, surah apa. Kalau hadis, paling-paling kita katakan hadis sahih. Dan kalau boleh kita katakan bahawa ini hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya. Kerana, insyaAllah kalau orang tu orang Islam, insyaAllah kalau orang tu orang Islam, dia pasti takut dengan ayat Allah. Dan pasti takut dia dengan wahyu. Ayat Allah, Al-Quran, wahyu adalah Quran dan hadis. Jadi kalau kita bacakan, sebab orang-orang Islam tidak akan menentang Quran, tidak akan menentang hadis. Yang ditentang perkataan kita, yang dia rasa itu bukan Quran, bukan hadis. Kenapa Rasulullah SAW mengajar kita berdakwah cara tauqifiyah? Apa arti tauqifiyah? Ada hujah. Sehingga Allah mengatakan, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dengan hikmah dengan Al-Quran. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Yakni dengan Al-Quran. Begitu juga kalau orang sudah buat kemungkaran, ajaklah kepada kebaikan. Suruhlah kepada kebaikan, amar ma'ruf. Tapi dengan hikmah. Dengan hikmah, Imam Syafi'i menafsirkan hikmah adalah Al-Quran. Wal ma'idatul hasanah. Ma'idatul hasanah adalah contoh-contoh yang baik. Contoh-contoh yang baik, ketentulah kita katakan Rasulullah sebagai contoh yang baik. Kerana Quran mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah untuk kamu adalah suri teladan yang baik. Dalam apa? Dalam apa saja yang berkaitan dengan agama, terutamanya bila menyampaikan. Jadi amar ma'ruf nahil munkar, jangan sembarangan. Tolonglah ya, kerana ramai orang yang mengadu kepada saya, anak murid ustaz itu diistilahkan, subhanallah, kurang ajar katanya. Anak murid ustaz biadab. Anak murid ustaz banyak yang tidak menghormati itu dan ini. Ada yang mengatakan pecah belah. Ya, saya katakan cara kita menyampaikan perlu dengan hikmah. Perlu dengan hikmah. Hikmah ni, kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita, selain Quran dan hadis, hikmah adalah kebijaksanaan, yang ini ilmu. Kalau ilmu itu sendiri Quran dan hadis, Allah mengatakan, yu'til hikmata man yasha, wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira. Allah memberi hikmah ilmu kepada siapa yang dikehendaki. Dan siapa yang diberi ilmu, maka dia sudah diberi kebaikan yang banyak. Jadi kebaikan ini bukan untuk kita, tetapi kebaikan untuk kita jadikan amar ma'ruf nahil munkar. Kebaikan Al-Quran, jadikanlah alat untuk amar ma'ruf nahil munkar. Jadi kalau kita lihat di sini, hadis ini adalah riwayatkan oleh Muslim. Kalau kita lihat kandungan hadis, terus kepada kandungan hadis. Keteguhan para sahabat dalam menegak amar ma'ruf nahil munkar. Ya, ini dia mantap, istiqamah, komitmen. Dia terus-menerus amar ma'ruf nahil munkar. Kerana kita akan lihat nanti hadis yang seterusnya, setiap kemungkaran yang kita biarkan besok akan jadi kemurkaan Allah. Bila kemungkaran ini berluasa, doa kita Allah tak terima. Dan Allah akan turunkan bala bukan saja kepada orang yang buat kemungkaran, tetapi kepada semua. Yang alim atau tidak alim, yang baik atau tidak baik, yang muda atau yang tua, yang kecil atau yang besar, umum Allah akan turunkan bala menimpa keseluruhannya. Jadi sebelum bala itu ditimpakan oleh Allah, sebelum doa kita ditutup, maka kita usahakan sedaya mungkin amar ma'ruf nahil munkar. Jadi para sahabat, ya, keteguhan para sahabat dalam menegakkan amar ma'ruf nahil munkar. Amar ma'ruf menyuruh kebaikan dan nahi munkar. Poin seterusnya, para sahabat secara keseluruhan adalah orang-orang yang mulia. Lagi terhormat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, yang terbaik umat adalah umat-umat yang terdahulu. Khairun nasi qarni. Sebab baik umat adalah dalam kurunku. Ini umat-umat yang terdahulu. Thumma alladina yalunuhum. Yang kemudian, thumma alladina yalunahum. Ini bermakna yang terbaik sekali adalah sahabat yang terdahulu masuk Islam. Kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan Rasulullah SAW tidak sebut selepasnya. Jadi katakan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu dikatakan salaf. Kalau waktunya lebih kurang 400 tahun. Selepas 400 tahun dikatakan khalaf. Itu tidak dijamin oleh Rasulullah SAW. Ternyata memang setelah 400 tahun bermunculan berbagai-bagai bin'ah. Dan pengistilahan ahli sunnah wal jamaah itu digunapakai setelah 400 tahun. Setelah 400 tahun, kewafatan Rasulullah SAW baru digunakan istilah ahli sunnah wal jamaah. Kerana untuk membezakan di antara orang yang sunnah dengan orang yang bid'ah. Jadi siapakah manusia yang paling mulia? Adalah mereka yang dikurun Rasulullah SAW. Dia ini para sahabat. Siapa yang menafikannya, kafir dia. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Bahri dalam kitab Syarah Sunnah. Siapa yang mencaci sahabat, siapa yang tidak muliakan sahabat, siapa yang mencari kesalahan sahabat, maka orang ini dikatakan orang fasik. Dosanya dosa besar. Dan apabila ada sesuatu orang yang memperkatakan tentang sahabat, lebih baik kita diam. Seperti satu misal, orang akan bertanya kepada kita, terutama orang Syiah, kau sokong Ali ke sokong Aisyah? Sebab Ali dengan Aisyah pernah perang. Kita katakan sepakat ulama-ulama salaf, kita sokong kedua-duanya. Aisyah adalah ibu kita. Ibu kita dua. Satu yang melahirkan kita, satu yang dikatakan isteri kepada Rasulullah. Isteri-isteri Rasulullah SAW adalah ibu kita. Makanya kita tidak boleh mengawini jandanya Rasulullah SAW. Kerana itu ibu kita. Tidak boleh mengawini ibu. Adapun Ali, itu khalifah. Khalifah Ar-Rashidin. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, berpeganglah kepada sunatku, tamassaku bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Dan berpeganglah kepada ulama sunnah khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawazij. Pegang sungguh-sungguh dan gigit dengan gigi raham. Jadi dua-dua ni mana kita nak sokong? Kita katakan kita sokong kedua-duanya. Bagaimana antara Ali dengan Aisyah berperang? Kita katakan itu fitnah. Itu fitnah, yang diwujudkan oleh Yahudi. Jadi kalau kita mengatakan Aisyah begini, tak layak kita mengatakan. Begitu juga kalau kita katakan Ali begitu dan begini, kita tak layak mengatakan. Siapa mengatakan seperti ini, dia adalah orang-orang fasik. Jadi kita katakan Ali khalifah kami. Sahabat Rasulullah SAW yang terhormat. Sebab kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni. Kemudian Ali diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai mujtahid mutlak. Apa arti mujtahid mutlak? Kata-katanya kita pakai. Sebab kata Rasulullah berpegang kepada sunatku dan sunat Khulafa Ar-Rasyidin. Adapun Aisyah adalah ibu kita. Walaupun tidak melahirkan kita, tetapi dia adalah ibu kita yang diberi oleh Allah Taala anugerah kepada kita sebagai anaknya. Aisyah, dia bukan anak kandung, tetapi anak sebagai orang yang beriman. Jadi kalau kita katakan kita orang yang beriman, itu ibu kita. Bagaimana kita nak hina? Kalau Ali itu khalifah kita, bagaimana kita nak hina? Jadi mencari kesalahan antara satu, Aisyah atau Ali, itu hukumnya haram, hukumnya fasik. Tetapi memujinya, mengangkatnya, Allah angkat kita. Memuji keduanya, mengangkat keduanya, Allah akan angkat kita. Lihat apabila kita solat. Kita sering minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sepakat ulama tafsir mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah kami, tunjuklah kami jalan yang lurus. Ya, ini jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat. Iaitu jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat. Siapakah? Mereka adalah para sahabat. Kerana sahabat siddiqin. Sahabat adalah orang-orang yang percaya. Kalau tidak, dia tak akan masuk Islam. Jadi, kerana percayanya, sahabat dipanggil siddiqin. Dan mereka kata Assalam, ashabi fil jannah. Para sahabat aku dalam syurga. Rasulullah SAW, ashabi fil jannah. Semua sahabat Rasulullah SAW dalam syurga. Dan khairun nasi qarni. Sebab baik kurun adalah kurunku. Yang ini para sahabat. Jadi muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita perlu tahu, kita punya prinsip dalam menangani hal-hal yang seperti ini. Jadi para sahabat semua mulia. Walaupun para sahabat yang dikatakan mulia, ada yang tak dapat perhatian. Tetapi walaupun tak dapat perhatian, mereka tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ini bermakna, tak perlulah kita dah dapat perhatian jadi ustaz, jadi ulama, baru kita nak berdakwah. Tidak. Jadi berdakwah menyampaikan amar makruf nahi munkar wajib kepada semua, yang dikatakan orang-orang Islam. Kerana ayat atau hadis man ra'a minkum munkaran, man siapa saja, lil aqil, yang berakal. Man harful istifham lil aqil. Yani man siapa saja yang berakal, tak kira kedudukannya, sama ada itu orang yang masyhur tak termasyhur, orang besar orang kecil, bila ada ilmu melihat benda itu mungkar, ilmu yang kita punya itu jangan biarkan orang tu terus melakukan kemungkaran. Kalau ilmu ni kita tak sampaikan, maka Allah mengatakan ataupun Nabi mengatakan katamul ilmu mal'un, menyembunyikan ilmu itu di lanan. Dan kalau kemungkaran ini kita tidak tegar, dia akan penyakit. Mungkin seorang, dua, tiga, empat dan sebagainya. Bila ramai melakukannya, percayalah hadis seterusnya kita akan baca, Allah akan turunkan bala. Kemurkaan Allah adalah dengan menurunkan bala. Bila bala itu turun, doa kita tidak diterima oleh Allah. Jadi jangan sampai saat itu berlaku. Jadi bersama kita bekerjasama ya, mengajak kepada makruf dan apa, nahil mungkar. Amar makruf nahil mungkar. Jadi para sahabat secara keseluruhan adalah orang yang mulia, lagi terhormat. Sebab mereka adalah orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW. Mereka adalah orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW. Allah lihat hati manusia sebagaimana dalam hadis. Maka hati yang paling mulia, paling suci di permukaan bumi ini adalah hati Muhammad SAW. Maka diangkat jadi Nabi. Itu hadis. Saya ada menulis hadis ini, hadis sahih dalam buku saya, Akidah Salaf, Manhaj Salaf. Yang kedua, Allah melihat hati keseluruhan manusia. Ternyata yang terbaik adalah hati para sahabat. Maka diangkat jadi sahabat Rasulullah SAW. Ingat ya, manusia yang paling terpuji dan paling mulia di sisi Allah di permukaan bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita katakan seperti itu? Itu banyak ayatnya dalam Al-Quran. Sehingga umat Nabi Muhammad dikatakan ummatan wasatan. Ummatan wasatan adalah umat pertengahan yang jadi saksi. Apa arti jadi saksi? Umat Nabi Muhammad adalah umat yang mendapat keseluruhan firman Allah, wahyu Allah, kalamullah yang tersimpan begitu lama di Lauh Mahfuz. Ulang lagi sekali. Kenapa kita jadi ummatan wasatan, umat pertengahan, yakni umat yang mulia, umat yang mulia dan umat menjadi saksi kepada umat-umat sebelumnya? Oleh kerana kita menjadi saksi kepada umat-umat sebelumnya, maka kita dimuliakan. Besok kita lah yang masuk syurga dulu, umat-umat yang sebelumnya kemudian. Kenapa begitu mulianya? Kerana umat Nabi Muhammad SAW, saya katakan, jadi saksi. Bagaimana jadi saksi? Lihat ya, wahyu yang ada di Lauh Mahfuz itu diturunkan kepada para nabi peringkat-peringkat. Kepada nabi yang pertama dan rasul pertama itu sekian. Kemudian setelah dia wafat, rasul kedua dan seterusnya, sehinggalah yang terakhir diturunkan keseluruhannya tanpa tersimpan walaupun satu huruf atau satu kalimah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan umat wasatan dan umat yang jadi saksi kerana umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak uji-uji. Umat yang paling banyak diuji. Zaman Nabi Adam, tak ada ujian sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, tak ada sistem riba. Tak ada sistem ekonomi. Tak ada sistem politik. Tidak ada sistem itu dan ini. Tetapi umat Nabi Muhammad, semua ada. Macam-macam ada. Dan apa yang diturunkan ini adalah ujian. Jadi orang yang berjaya dalam menempuh ujian yang berupa wahyu dalam Al-Quran, maka dialah orang yang paling mulia. Dan saya katakan tadi, oleh kerana Nabi Muhammad SAW menjadikan umatnya ummatan wasatan, yakni Allah turunkan ayat mengatakan ummatan wasatan, umat sebagai saksi. Kenapa? Kerana ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis, Nabi Nuh AS, besok di akhirat, diminta supaya kaumnya menjadi saksi. Tetapi kaumnya mengatakan, kau tak sampaikan kepada kami. Tapi akhirnya dia katakan, ya, ada yang jadi saksi, umat Nabi Muhammad SAW. Muhammad dan umatnya. Kenapa dikatakan umat Muhammad dan umat dan Muhammad dan umatnya? Kenapa? Erti jadi saksi, kita jadi saksi, Nabi Muhammad dah sampaikan solat tak? Dah. Bermakna kalau kita sembahyang, kita jadi saksi Nabi Muhammad sudah sampaikan. Kita dah kerjakan zakat tak? Ya. Ini bermakna Nabi Muhammad sudah sampaikan, kita jadi saksi. Arti jadi saksi, kita mengamalkan. Begitu juga puasa dan sebagainya. Kalau kita dah mengamalkan ni semua, bermakna kita jadi saksi. Makanya sekarang ada di ayah, saya katakan di ayah bukan dakwah, di beberapa negara dia mengatakan kami ummatan wasatan. Mereka mengatakan kami umat wasatan. Tetapi tak sembahyang, macam mana jadi umat wasatan? Tak puasa, bid'ah dan sebagainya. Jadi umat yang dikatakan umat wasatan adalah umat yang tidak melakukan apa yang dilarang ataupun tidak menambah apa yang tidak pernah ada. Dikatakan umat wasatan. Jadi umat wasatan adalah umat yang mengamalkan yang disuruh dan besok itu jadi saksi. Sehingga Rasulullah SAW akan bertanya besok, apakah aku sudah sampaikan? Ya. Kita katakan kita jadi saksi. Bagaimana jadi saksi? Kita mengamalkannya. Kalau Nabi Muhammad tak sampaikan, bagaimana kita nak mengamalkan? Kalau Nabi Muhammad tidak menyampaikan, bagaimana kita nak mengamalkan? Okey. Dan kita juga minta orang yang kita sampaikan juga jadi saksi. Katakan orang buat kemungkaran, kita suruh dia buat kebaikan. Di mana kita dapat kebaikan ni? Daripada Al-Quran. Bila kita sampaikan, orang tu lakukan, orang tu jadi saksi. Bahawa Nabi Muhammad sudah menyampaikan dan kita jadi saksi juga. Serta dia jadi saksi bahawa ayat ini sudah sampai kepada kita. Jadi umat wasatan adalah umat yang beramal apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Tapi sekarang ada yang mengaku-ngaku, kami adalah umatan wasatan, wasatiyah katanya. Sebagaimana syiar Ma'al Hijrah yang ada di Malaysia sekarang. Tokoh Ma'al Hijrah adalah tokoh umatan wasatan. Bagaimana Ma'al Hijrah itu sendiri bina'ah, bagaimana? Faham maksud saya? Di mana Ma'al Hijrah ni menyambut satu hari bulan Muharram. Bila Rasulullah SAW menyambut satu hari bulan Muharram? Siapa yang mulakan meletak takwim Islami? Umar. Umar yang menentukan takwim Islami pun tak adakan Ma'al Hijrah. Jadi ummatan wasatan, umat yang tidak melakukan bid'ah. Sebab dia akan menjadi saksi bahawa Rasulullah SAW sudah menyampaikan keseluruhannya. Bagaimana jadi saksi? Kita buat dulu. Bila kita buat, kita katakan, ya, saya sudah buat menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad dah sampaikan sehingga aku mampu buat. Jadi kalau orang mengatakan saya umat wasatan, kalau dia tidak sembahyang, tidak puasa, itu adalah kata-kata kosong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kerana dia sudah melaksanakan semua apa yang sudah diturunkan keseluruhannya oleh Allah, yang dulu semasa umat nabi-nabi sebelumnya tidak diturunkan keseluruhannya. Yakni Quran, kalamullah, wahyu yang ada di Lauh Mahfuz diturunkan keseluruhannya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tinggal. Siapa mengatakan ada tinggal walaupun satu huruf, kafirlah dia. Ingat dia semasa Rasulullah SAW di Arafah, di musim haji, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, hal balaghtu? Para sahabat mengatakan, iya. Maksudnya, apakah aku sudah sampaikan? 3 kali. Maka kata sahabat, iya. Maka dia menyengok ke atas, dia angkat tangannya dan menunjuk ke atas. Ini bermakna Allah di mana? Di atas. Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan. Sekarang kita percaya tak Allah sudah turunkan semua? Kita mau jadi saksi? Kalau mau jadi saksi, lakukan. Di antaranya, supaya menambah orang yang boleh jadi saksi, kita sampaikan kepada orang lain dengan cara apa? Amar ma'ruf nahil munkar. Barulah kita jadi ummatan wasatan. Ini lihat kemungkaran diam. Malah kadang-kadang dia ikut sama. Apa maksud saya? Tengok kemungkaran, dia diam. Ya, tengok kiri kanan tak ada orang, dia join sama. Ini jadi wasatan ataupun umat apa? Ataupun dia melihat kemungkaran, dia buat tak tahu. Ataupun orang sedang kesusahan, kita tak amar makruf. Kita kena amar makruf. Ya, kesusahan dua, amar makruf dengan ucapan dan amar makruf dengan bantuan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita memahami persoalan ini. Jadi para sahabat secara keseluruhannya adalah orang yang mulia dan terhormat. Kenapa? Sebab mereka adalah orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW. Dan tidak ada di antara mereka orang-orang yang tidak berguna dan diabaikan kecuali setelah generasi mereka. Fahami, tidak ada di antara mereka orang yang tidak berguna. Berguna di sisi Allah Taala bila menyampaikan amar makruf nahi mungkar. Kalau tidak, apa jadi kita sebagai manusia yang terbaik? Jadi yang terbaik kerana kita amar makruf nahi mungkar dan tidak diabaikan kecuali sesudahnya. Kenapa sesudahnya? Yang ini sudah sahabat tabi'in dan tabi'ut-tabi'in, manusia banyak melakukan kemungkaran dan tidak menjuruh kepada makruf. Contohnya ya, jamaah tabligh. Jangan marah kalau ada jamaah tabligh di sini. Jamaah tabligh ni amar makruf saja. Tapi dia tak mergah kemungkaran, malah banyak dibuat mungkar. Jamaah tabligh. Contohnya, jamaah tabligh masih kuburi. Tahu kuburi ya? Masih menjeru orang yang sudah mati. Seperti maulananya, syekhnya yang sudah mati. Dan sampai sekarang kalau kita lihat, mereka yang pergi India, mereka tawaf di kubur syekhnya. Masih diiktikaf, iktikaf di kubur syekhnya. Masih beribadah di tepi kubur syekhnya. Sedangkan di dalam hadis Bukhari, La'anallah, al-Yahud wa nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajidah. Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah kerana mereka jadikan kubur-kubur Nabi mereka tempat beribadah. Lihat, mereka jamaah tabligh. Tapi sayang, jamaah tabligh artinya jamaah dakwah. Bagaimana nak berdakwah kalau jahil? Jahil. Tapi beria keluar berapa hari paling kurang? 3 hari ya? Tak ada jamaah tabligh di sini? Sampai 40 hari atau setahun. Anta keluar nak berdakwah, tidak dilarang. Tapi kalau jahil, apa yang nak bawa? Ya? Memang dakwah wajib. Tidak semestinya khuruj. Tidak semestinya khuruj. Sebab bila melihat kemungkaran, itulah dakwah bermula. Bila melihat kemungkaran, itulah dakwah mula. Bagaimana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Itulah mula dakwah kita. Bila melihat kemungkaran, kita tegah kemungkaran. Itu dakwah kita. Dan amar ma'ruf juga adalah satu dakwah yang mulia di sisi Allah SWT. Sebagaimana para sahabat dianggap manusia yang mulia kerana kerjanya amar ma'ruf nahi mungkar. Poin seterusnya, perbaikan dan kebaikan umat dengan cara mengarahkan mereka ke jalan yang lurus. Perbaikan dan kebaikan. Nak jadikan baik dan menjadi manusia yang baik dengan apa? Dengan cara mengarahkan mereka ke jalan yang lurus. Jadi katakan siratul mustaqim, yakni jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran dan hadis dengan cara yang lembut, bukan dengan cara kasar. Ya, bukan dengan cara keras. Keras kerana tegas tak jadi masalah. Tapi kalau kasar, jadi istilahkan sekarang apa ni, biadab, kurang ajar, apa lagi? Tidak sopan, tidak berakhlak, itu jangan. Kita disuruh berdakwah dengan lembut. Kita disuruh berdakwah dengan hikmah. Bil hikmati, dengan ilmu. Bukan dengan kejahilan. Jangan merepek ya. Jangan merepek. Merepek artinya tak ada hujah, tak ada Quran, tak ada hadis, itu artinya merepek. Jadi mulianya seseorang, sebagaimana sahabat, mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Disunahkan bagi para orang tua untuk memberikan nasihat kepada anak-anaknya ataupun orang yang kecil di bawah kita. Dan kita disuruh menghormati orang tua. Sebagaimana Nabi mengatakan, laisa minna man lam yarham man lam yahtarib kabirana wa yarham saghirana. Bukanlah daripada golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Jadi apabila orang tua memberi nasihat kepada kita, kita dengar sebagai satu penghormatan. Dan kalau ada yang muda melanggar hukum Allah, kita nasihatkan sebagai kasih sayang. Jangan dibiarkan. Kalau orang ini dibiarkan, besok ke neraka, kita juga yang masalah. Sebaik-baik manusia terhadap manusia lain adalah manusia yang penuh kelemah lembutan. Jadi berdakwalah dengan lemah lembut. Ini cerita pasal dakwah. Jadi berdakwalah dengan lemah lembut. Jangan menghukum ya. Tiba-tiba hukum. Tiba-tiba haram. Tiba-tiba syirik. Tiba-tiba jangan macam tu. Lemah lembutlah. Kita tak akan berjaya kalau dengan kasar. Terutama orang Melayu. Orang Melayu ni pantang kasar. Ya. InsyaAllah benda jahat macam mana pun kalau lemah lembut orang Melayu tunduk. Baik macam mana pun kalau kasar orang Melayu melawan. Jadi bagusnya dengan lemah lembut dan dengan hujah. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan daripada apa yang terkandung dalam hadis yang mulia ini. Dan kalau ada soalan, teruskan dengan soalan insyaAllah. Teruskan kalau ada soalan. Supaya kita dapat rehat sedikit. Teruskan. Kalau ada di depan saya nak nyoal, sila angkat tangan ataupun dapatkan mikrofon daripada saudara Munib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberi rahmat dan keberkatan buat Ustaz sekeluarga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz, di Singapura, menurut adat kebiasaannya, perjalanan dalam negeri tidak mengkasarkan solat. Setelah membaca buku Ustaz Jamak dan Kansar, banyak dalil-dalil untuk mengkasarkan solat walaupun keluar sejauh satu batu. Hadis riwayat Malik. Dalam muka surat 68. Boleh tak saya menolak adat kebiasaan itu dan kembali kepada dalil-dalil? Iya. Yeah. Kita tidak boleh mengambil adat ataupun adat resam yang bertentangan Quran hadis. Kenapa? Yang menyelamatkan kita bukan adat resam, tapi menyelamatkan kita adalah Quran dan hadis. Kalau orang meninggalkan Quran hadis tapi mengambil adat resam, ditakuti dia akan menyembah Allah, tapi dia menyembah adat. Dan benda-benda macam ini banyak dalilnya, seperti Adi bin Hatim ya. Bila Rasulullah SAW mengatakan bahawasanya orang Yahudi dan Nasrani menyembah ketua-ketua agama mereka. Kata hadis, tidak, kami tidak sembah. Tapi kata Allah, bukankah apa yang dihalalkan oleh Allah tapi diharamkan oleh ketua agama kamu, kamu taati? Ya. Maka kata Rasulullah, itulah penyembahan. Jadi yang ditentukan oleh Allah SWT perlu kita taat. Kerana ibadah artinya taat. Ada mengatakan dalam negeri tidak boleh kasar ataupun tak boleh jamak dan kasar. Siapa mengatakan? Negeri itu besar atau negara? Saudi. Besar. Rasulullah SAW bila keluar daripada Madinah, maka dia jamak dan kasar. Begitu juga kita dalam negeri kita. Bila keluar daripada mukim. Mukim artinya kawasan kita. Keluar daripada mukim, sejauh melepasi mukim kita sebatu, sudah dibolehkan jamak dan qasar. Tetapi kalau urufnya, kebiasaannya bahawa itu bukan dinamakan musafir, maka kita boleh jamak dan qasar. Kebiasaannya lah, ya, satu tempat kita tak pernah pergi. Dan kita jarang-jarang sampai di situ. Maka kalau kita jarang-jarang pergi, kita boleh menjamak dan mengqasar. Sebab bukan ditentukan dengan kilometer atau marhalah. Penentuan kilometer dan marhalah ini pendapat-pendapat daripada ahli fiqh, yang kebanyakannya kalau kita lihat perselisihan tentang jamak dan qasar lebih 120 perselisihan. Jadi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apabila kamu berselisih sesuatu dalam agama ini, kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasulnya. Jadi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aytumun yusalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi di antaranya cara-cara solat qasarnya ataupun solat-solat jamak qasarnya. Jadi solat yang dikatakan jamak qasar adalah solat musafir. Bukan solat kilometer. Bukan solat marhalah. Jadi keluar daripada mukim, kita dibolehkan jamak dan qasar. Kenapa dikatakan dibolehkan? Kerana itu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? InsyaAllah kalau orang begitu dan begini alasannya, itu urusan orang, bukan urusan kita. Kita kena ku amfusakum dulu. Ku amfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kamu dulu. Orang tak mau ikut, itu bukan urusan kita. Ya? Itu jawapan kalau kurang pasti, Jawapan saya tanyakan lagi. Ambil lagi. Kerana ada waktu panjang lagi insyaAllah. Sebelum saya sambung kepada hadis yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Boleh dijelaskan ayat Rasulullah SAW. Wahai Hanzalah, sesaat begini dan sesaat begitu. Hadis 151, muka surat 385. Ayat kedua di akhir Ustaz. Ya. Dari Riyadus Salihin. Di mana di? Hadis 151. Saya jawab, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dulu. Muka surat berapa kata tadi? 385. 385. Jom sama-sama kita lihat 385. Ada yang mungkin tidak ikuti hadis ni, maka saya katakan mana yang kita tidak faham, kita kena tanya. Di halaman 385, bermula daripada... Ya. Dua daripada bawah. Hadisnya panjang. Ya. Ya. Kalau kita nak faham, kita kena baca keseluruhan hadisnya. Kita tidak boleh tebuk-tebuk macam ni. Kalau nak tebuk-tebuk, Allah mengatakan wailul lil musallin, neraka wail bagi orang solat. Kita ambil situ bermakna tak solatlah kita. Wala taqrabu solat wa antum sukara. Jangan kamu dekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Bermakna boleh minum arak lah. Kalau mabuk jangan solat. Bukan macam itu caranya. Tetapi mungkin bukan itu yang dimaksudkan oleh yang bertanya. Kita baca. Tak apa membaca hadis ni dapat pahala. Membaca hadis dapat pahala sebagaimana membaca Al-Quran. Dari Abu Rabi' Hamdalah bin Ar-Rabi' Ulusaidi Al-Khatib, salah seorang jurutulis Rasulullah SAW, dia bercerita, Abu Bakar pernah menemuiku. Lalu ia bertanya, bagaimana keadaanmu, wahai Hamdalah? Hamdalah telah melakukan kemunafikan, sahutku. Abu Bakar berkata, Subhanallah. Yani makna Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa yang telah engkau katakan tadi? Maka aku menjawab, ketika kami berada bersama Rasulullah SAW, beliau mengingatkan kami tentang syurga dan neraka, seakan-akan kami melihat dengan mata kepala sendiri. Dan jika keluar dari hadapan Rasulullah SAW, kita menggauli isteri dan anak-anak serta menghadapi berbagai urusan kehidupan. Kita seringkali lupa. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, sesungguhnya kami juga mengalami hal yang sama. Kemudian aku dan Abu Bakar berangkat sehingga kami masuk ke tempat Rasulullah SAW dan ku katakan, Hamdalah telah melakukan kemunafikan. Ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan hal itu? Tanya Rasulullah SAW. Aku pun menjawab, ya Rasulullah, ketika kami berada bersamamu, engkau peringatkan kami akan neraka dan syurga, seakan-akan kami melihatnya dengan mata kami sendiri. Dan jika kami keluar dari hadapanmu, kami menggauli isteri, anak-anak dan menghadapi berbagai urusan kehidupan. Kami seringkali lupa. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Rab yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tetap seperti keadaan kalian di hadapanku dan selalu ingat, nascaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di jalan-jalan kalian. Tetapi wahai Hamdalah, sesaat begini dan sesaat begitu. Beliau mengungkapkan tiga kali. Ini bermakna kita bukan maksum. Kita seolah-olah bila depan Rasulullah SAW, kita alim. Kita tak buat maksiat dan sebagainya. Tetapi di belakang Rasulullah SAW, kita lupa. Memang manusia, kata Nabi, mahalul khata'i wan nisyan. Manusia tetap tempat membuat lupa dan kesilapan. Jadi dengan lupa, buat silap. Jadi dimaksudkan, kadang-kadang kita buat silap. Kadang-kadang kita tak buat silap. Jadi dimaksudkan, saat antara begini, artinya saat engkau boleh buat silap. Dan saat engkau boleh buat kebaikan. Ini manusia, dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Jadi manusia ini bagaimanapun tidak sunyi daripada kesilapan. Bagaimanapun manusia tidak akan sunyi daripada kesalahan. Kerana kita bukan maksum, bukan malaikat. Jadi kita katakan, maksudlah di sini, kalau kita dah tahu bahawa saat kita begitu dan begini, kan ada kaitan dengan bab taubat ni. Ada kaitan dengan bab tobat. Makanya kalau kita sedar bahawa kita tidak maksum, sesaat kita boleh buat laku kebaikan dan sesaat kita boleh buat sesuatu yang dikatakan kejahatan, maka segeralah bertobat. Jadi dikatakan, wahai hambala, ya, sesaat begini dan sesaat begitu. Artinya sesaat kau jadi orang alim, sesaat kau lupa sehingga terlanjur. Ini semua manusia. Manusia tetap membuat kesilapan. Dan kita katakan tadi, al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Dikatakan manusia, manusia diambil daripada kalimat nasiyah. Manusia. Nas. Nasiyah yang ni lupa. Dan Nabi mengatakan, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Hadis ini hadis sahih. Kata Nabi, setiap manusia tetap buat kesilapan. Setiap dikatakan manusia tetap buat lupa dan kesilapan. Tetapi sebaik-baik manusia yang lupa dan silap, tawabun. Apa arti tawabun? Bertaubat. Kita memperkatakan tentang taubat ni. Jadi kalau kita katakan bahawa kita manusia, kita ada kelemahan, dan Nabi mengatakan tetap buat silap dan sebagainya, kita katakan manusia yang paling baik, manusia yang paling cintai oleh Allah SWT, bila buat silap, apa dibuat? Taubat. Sehingga dikatakan, wasari'ul al-maghfirah, bersegeralah kamu kepada, bertaubat kepada Allah SWT, sebab innahu ghafurur rahim, bahawa Allah pengasih dan penyayang. Yakinilah ya, sahabat yang di depan saya, muslimin dan muslimah, yakini bahawa Allah pengasih dan penyayang. Kerana sayangnya Allah kepada hambanya, orang kafir walaupun tidak pernah menyembah dia, malah menyekutukan dia, tetap dapat minum seteguk air. Ya, tetap diberi kekayaan. Tetapi yang paling disayangi oleh Allah SWT adalah orang beriman sehingga diberi akidah. Diberi iman. Maka syukurilah iman ini. Kerana iman, sebagaimana saya katakan beberapa kali, akbaru ni'mah indallah al-iman awil Islam. Sebesar nikmat yang Allah berikan kepada kita, Islam atau iman. Kalau tak kerana Islam dan iman, kita mati di mana? Na'uzubillah. Di neraka buat selama-lamanya. Tak ada penghujung, Syekh. Ada penghujung. Harinya tak boleh dikira lagi. Tak ada tahun, tak ada bulan, tak ada, tak ada. Saat jam dah tak ada lagi. Kerana itu tidak diperlukan. Sebab dia untuk selama-lamanya. Bayangkan. Selama-lamanya tak ada penghujung. Na'uzubillah. Ingat kita boleh mati bila-bila. Nyawa kita rapuh. Kita hidup sedetik. Kalau dibandingkan dengan hidup yang tak ada penghujung. Jadi kita belum terlambat. Dan Allah sayang kepada kita sehingga kita ditempatkan di tempat yang mulia ni. Anak katakan kepada antum, tempat paling mulia di permukaan bumi adalah tempat bila kita dijadikan tempat itu tempat belajar. Kerana para malaikat, kita dah bincang dalam buku ni, para malaikat rahmah berduyun-duyun mendekati majlis, yang dikatakan majlis ilmu seperti ini, bertumpuk-tumpuk tinggi-tingginya sampai ke mana? Ke kaki langit. Mulianya orang menuntut ilmu. Jadi kalau orang tahu bahawa majlis ilmu ni adalah majlis yang mulia, dia akan rebut. Sebagaimana malaikat rebut. Tetapi kebanyakan manusia leka. Kebanyakan manusia tidak tahu bahawa majlis paling mulia di permukaan bumi majlis ni. Saat paling mulia adalah saat ni. Maka Allah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Innamal fiqh bitafaqquh, innamal ilm bita'allum. Siapa yang dipilih oleh Allah SWT jadi umat yang mulia, maka diberi kepahaman dalam agama. Kepahaman agama adalah dipelajari sebagaimana ilmu dipelajari. Jadi bagaimana kita nak jadi umat yang mulia? Orang yang mulia, insan yang mulia adalah insan yang mencampakkan dirinya di tempat-tempat mulia. Tempat mulia inilah dia. Tetapi oleh kerana tak nampak malaikat yang mendoakannya yang datang berduyun-duyun, maka mereka leka. Ya? Minta kepada Allah, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berilah kami kefaqihan dalam agama. Semoga Allah memudahkan kita menuntut ilmu. Itu saja. Jadi sesaat begitu dan saat begini artinya manusia tidak leka, tidak boleh lari daripada membuat kesilapan dan kesalahan. Jadi untuk membetulkan kesilapan dan kesalahan adalah kita cepat-cepat bertobat. Wallahu a'lam. Ambil lagi satu soalan sebelum kita sambung ke hadis 193. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz terkenal di Singapura. Saya memanggilnya TMM, takut mengis saya. Dia mengadakan solat zuhur, di depannya ada mayat. Macam mana solatnya? Adakah diterima solatnya? Apakah hukumnya? Tolong penjelasan Ustaz. Saya nak tanya, mazhab dia ni mazhab apa ya? Dia mengatakan mazhab dia mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Kalau dia mengatakan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i paling tegas dalam masalah mayat dan kubur. Di antara asar yang sahih yang dibawakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya lalu, apabila seorang sahabat solat menghadap mayat atau menghadap kubur. Menghadap kubur itu menghadap mayat. Sebab mayat di mana? Di kubur. Apa kata Umar kepada sahabat ini? Kubur, kubur. Tapi disangkanya kamar, kamar tengok di atas. Kata Umar tidak, kubur, kubur. Maka sahabat itu batalkan solatnya kerana menghadap mayat. Kalau ada disimpan di depan, sama ada mayat itu dalam tanah ataupun di atas tanah. Yang penting depan mayat tidak boleh. Kecuali kalau nak sembahyang, sembahyangkan mayat, iya. Kenapa sembahyang mayat? Boleh mayat depan kita, kita tak ada rukuk, tak ada sujud. Kita tak ada rukuk, tak ada sujud. Makanya sembahyang mayat dikubur, kalau kalau mayat tu ditanam, sampah disolatkan, maka kita ramai-ramai datang ke kuburnya, kita solatkan. Kenapa boleh solat di kubur? Kerana tak ada rukuk, tak ada sujud. Dan banyak hadis, berpuluh hadis, bukan berbelas, berpuluh hadis, yang melarang kita solat di kuburan ataupun di tepi mayat kalau sembahyangnya sama ada sembahyang lima waktu ataupun sembahyang sunnah kecuali sembahyang mayat. Ini hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih belaka. Saya tidak tahu ya apakah mereka ini faham atau tidak. Mereka bermazhab Syafi'i tetapi mereka nifak terhadap Syafi'i. Mereka bermazhab Syafi'i tapi munafik kepada Syafi'i. Mengaku tetapi dia tak buat. Sebagaimana mengaku orang Islam tapi tidak buat. Seperti mengaku dikatakan, oh saya orang Islam tapi tak melakukan sebagaimana orang Islam buat. Jadi nifak dia. Jadi jangan munafik kepada Imam Syafi'i. Ya, depan Imam Syafi'i mengatakan kononnya iya, iya. Tapi di belakangnya, contohnya hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Kita katakan hari Jumaat kita maghrib kan. Bila hari Jumaat ataupun malam Jumaat, apa yang orang-orang yang dikatakan bermazhab Syafi'i buat? Dan di masjid dipenuhi dengan subhanallah. Bawa air lagi, air penawar hati. Mana ada air penawar hati? Subhanallah. Boleh jadi syirik. Penawar hati ke penerang hati? Penerang hati. Dua-dua boleh. Imam Syafi'i ajar. Bagaimana nanti nifak dengan Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i hidup, nanti katakan, oh aku bermazhab kau. Kata Munib, dia sepak kali jawab. Ala kulihal, dia munafik dengan Imam Syafi'i. Malah munafik terhadap agama ni. Dan orang-orang ni pasti menghalang kita bila kita menegurnya. Dan memang di dalam Al-Quran mengatakan wa ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan kau akan lihat orang-orang munafik itu menghalang-halang kau daripada menuju jalan yang sebenar ataupun menyampaikan kepada jalan yang sebenar. Betul kan? Kita katakan syekh ini bid'ah, marah dia. Kita katakan bahawa Nabi Muhammad tak pernah buat, kata Imam Syafi'i, yang dikatakan bid'ah, lihat. Kata Imam Syafi'i itu bid'ah apa dia? Ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ai la dalila min asy-syara'. Jadi Imam Syafi'i apa tu bid'ah? Senang. Bid'ah itu apa saja yang kau lakukan yang tak pernah berlaku zaman Rasulullah. Jadi Imam Syafi'i bid'ah itu apa saja yang kau lakukan yang tak pernah berlaku zaman Rasulullah. Ataupun cari dalam Quran dan hadis tak ada dalilnya, itu bid'ah. Okey, yang mereka lakukan ada dalilnya. Malah larangannya ada. Ini bukan munafik ya sahabat. Seperti jemputan semalam. Ah, seperti jemputan semalam. Allah, saya lupa ada kat mana. Minta maaf, Sob. Ada kat bank. Anda tak bawa bank tadi. Semalam ada jemputan. Subhanallah, bermula daripada pukul berapa, Sob? Maghrib. Sebelum maghrib. Maka dimulakan dengan maghrib. Lepas maghrib, maka baca kasidah. Baca maulid. Zikir munajat. Allahu Akbar. Lepas tu sembahyang. Ya? Lepas sembahyang isyak, khutbah nikah. Bukan khutbah nikah. Kuliah nikah. Artinya, kuliah panjang-panjang. Lepas itu, nikah. Lepas nikah, baca khasidah. Entah apa-apa lagi, subhanallah. Dikatakan, majlis nikah bersama majlis Rasulullah. Apa? Di dalam majlis nikah, di dalam majlis Rasulullah. Kalimah ini, kalau kita katakan, seolah-olah engkau ni buat majlis Rasulullah SAW datang. Mustahil Rasulullah SAW datang dalam majlis bid'ah. Mustahil Rasulullah SAW datang dalam majlis bid'ah. Dan mustahil Rasulullah SAW datang. Kerana apabila orang mati di barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Orang mati di barzah. Macam mana nak turun? Kalau Allah mengatakan tidak boleh turun, maka tidak turun. Tapi mereka mengatakan majlis seperti ini datang dari Rasulullah SAW. Malah mereka yakin sampai sekarang kalau baca maulid Rasulullah SAW turun. Subhanallah, Rasulnya mana? Nabi Muhammad. Mungkin Nabi Anta dengan Nabi Ana tidak sama, ya Syekh. Nabi Ana tak turun. Sebab Nabi Ana mengatakan dia tak boleh turun lagi sebab dia dah wafat. Dia di dalam barzah. Subhanallah. Jadi kita nafikan apa yang mereka katakan ni. Okey, kita ambil hadis 193. Al-Ashiru an Huzaifata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma dal'unahu fala yustajab lakum." Lihat hadis ini. Hadis ini adalah rawah Tirmizi. Dikatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih. Lihat tuan-tuan, dari Huzaifah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya. Ini bersumpah dia. Manusia bila bersumpah, bermakna dia serius. Dia nak nyatakan yang sungguh-sungguh. Setelah Rasulullah SAW bersumpah, hendaklah kalian bersungguh-sungguh menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Rasulullah SAW bersumpah supaya dia ambil perhatian. Setelah bersumpah, kata Rasulullah SAW, hendaklah sungguh-sungguh. Amar ma'ruf nahil mungkar. Hendaklah serius. Kerana ini jihad, hendaklah kerja sungguh-sungguh. Kenapa ya? Kemudian, ya, atau Allah akan menimpakan siksaan kepada kalian dari sisinya. Kemudian kalian berdoa kepadanya tetapi dia tidak mengabulkan doanya. Hadis Tirmizi, dan dia mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, hadis sahih. Ulang lagi sekali. Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya. Ini Rasulullah SAW bersumpah sebelum menyampaikan. Ini serius. Ambillah perhatian. Ini sumpah Rasulullah SAW. Saya katakan kata-kata Rasulullah SAW makbul. Doa Rasulullah SAW makbul. Dan begitu juga sumpah Rasulullah SAW ini makbul. Hendaklah kalian bersungguh-sungguh menyuruh apa? Berbuat baik, yakni yang bermakruf dan mencegah kemungkaran, yakni nahil mungkar. Atau, kalau kamu tidak melakukannya, kamu mengabaikannya, kamu meninggalkannya, Allah akan menimpakan siksaan, yakni bala. Kepada kamu sekalian dari sisinya. Jadi bala yang diturunkan oleh Allah seperti hujan, banjir, habis disapu. Ini adalah siksaan kerana kemungkaran yang mereka lakukan. Nanti kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih, Allah tidak akan turunkan siksaannya kecuali manusia itu sudah bergulmang dengan dosa. Allah tidak akan turunkan siksaannya atau bala kecuali manusia itu sudah bergulmang dengan dosa. Tengok di Aceh, tsunami, itu lebih buruk dari zaman cowboy. Anda baca buku yang ditulis oleh seorang yang memperhatikan keadaan Aceh sebelum turunnya bala tsunami. Saya simpan bukunya dan saya baca, subhanallah, sangat menyedihkan. Ulama-ulama tidur, ulama-ulama asyik sibuk nak dapatkan kemerdekaan. Itu saja. Cari duit, tipu sana, tipu sini untuk kumpul duit, kononnya beli senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia untuk dapat kemerdekaan. Sedangkan kita baca tadi, kamu jangan sibuk-sibuklah ni nak jadi pemerintah ataupun jangan sibuk-sibuk nak ikut di tepi pemerintah. Itu bukan tugas kita. Tugas kita ajak manusia kepada amar makruf nahi mungkar. Amar makruf paling makruf adalah mentauhidkan Allah. Amar makruf paling makruf adalah mengajak manusia kepada sunnah supaya meninggalkan bid'ah. Mengajak kepada tauhid supaya meninggalkan syirik. Mengajak kepada sunnah supaya meninggalkan bid'ah. Dan itu yang disuruh. Jadi di sini, kalau kita senyap, Allah akan turunkan bala. Kerana Allah mengatakan, Nabi mengatakan, atau Allah akan menimpakan siksaan kepada kalian dari sisinya. Ia ini Allah turunkan bala. Kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi dia tidak mengabulkan doanya. Bala sedang turun. Tsunami, berdoalah. Allah tak akan terima. Tsunami sedang berlaku, anta berdoalah. Air sedang menimpa anta. Ya Allah, selamatkan. Allah tak akan selamatkan. Lambat antum. Bila antum dah berlaku seperti itu, Allah tak terima doanya. Ini hadis lah. Yang berkata adalah Nabi Muhammad yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dalam keadaan seperti itu, Kalau dah mati dalam keadaan dalam siksaan Allah di dunia, subhanallah, amat rugi. Supaya siksaan Allah di dunia kita tak terjumpa kepada kita, apa tugas kita? Amar ma'ruf nahi munkar. Nabi diturunkan demi amar ma'ruf nahi munkar. Bila Nabi wafat, siapa yang pewarisnya? Kita. Jadi kalau kita tidak mengambilnya, bagaimana kita mengabaikan agama ini? Sebelumnya ya, kita membaca beberapa ayat. Orang Yahudi dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa? Seperti dalam surah Al-Maidah ayat berapa ya? Tak salah saya ayat 79 surah Al-Maidah. Allah mengatakan kanu la yatanahauna 'anil munkar. Kaum Yahudi ini tidak pernah ataupun mengabaikan daripada menegah kemungkaran, fa'aluhu, tetapi mereka melakukannya. Kemungkaran mereka tidak tegah, tetapi mereka melakukannya. Walabi sama kanu yaf'alun. Kata Allah, alangkah baiknya perbuatan mereka. Orang Yahudi, dia lihat kemungkaran, dia tak tegah. Tetapi mereka join sama. Alangkah buruknya perbuatan mereka, kata Allah SWT dalam ayat, dalam surah Al-Ma'idah 79. Betul tak? Di penghujung. Betul ya? Siapa yang jumpa, lihat. Betul ya? 63. Okey. Begitu juga dalam ayat yang kita sudah hafal, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintah kepada kita semua. Okey. Ini kan disuruh kepada orang beriman. Beriman tak kita? Kalau beriman, pasang telinga ya. Kalau beriman, buka hati kita sebesar-besarnya. Menerima ayat ini dengan penuh keridaan, keikhlasan dan keimanan. Apa Allah mengatakan? Wal takum minkum ummatun. Hendaklah kamu sekiranya menjadi umat. Umat apa? Yang mengajak kepada ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah seru kita. Allah pujuk kita. Apakah seruan Allah ni tak sampai ke telinga kita? Sekarang dah dengar? Dah sampai? Allah mengatakan kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'al. Sebesar-besar kebencian kemurkaan Allah, engkau sudah dengar, engkau sudah bercakap, tapi engkau tak buat. Jadi Allah menjadikan kita umat supaya antaranya menegah kemungkaran dan menyuruh kepada ma'ruf. Dan banyak ayat-ayat seperti, kalau tak salah saya, dalam surah Ali Imran ada dua kali dia ulang supaya kita menjadi umat yang mengajak kepada ma'ruf dan menegah daripada kemungkaran. Nanti kita boleh lihat dalam ayat Quran tu. Okey, kita teruskan. Kandungan hadis. Kandungan hadis, kewajipan menegakkan amar ma'ruf nahil munkar. Menegakkan amar ma'ruf nahil munkar. Jadi berapa hadis kita dah baca? Beberapa hadis dan dengan ayat Quran. Bila tak kita nak melakukannya? Ayat ini dah berapa lama kita dengar? Bila kita nak lakukannya? Tunggu besok? Oh, tunggu jadi orang alim? Tak belajar macam mana nak jadi orang alim? Tunggu besok? Besok hari makin dekat kepada kematian. Patut semasa jauh daripada kematian, kita berusaha. Supaya banyak kita menyampaikannya kepada manusia. Tapi dah dekat kepada kematian, besok, takut-takut tak sampai, lama-lama kita mati. Benda tu tak sampai. Jadi kalau kita mau jadi umat, kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dijamin oleh Allah kamu adalah sebenar-benar umat yang terbaik. Kenapa jadi umat yang terbaik? Amar ma'ruf nahil munkar. Dalam surah Ali Imran ni saya katakan tadi. Tak salah saya dalam 104. Cuba lihat ayat Allah SWT antaranya dalam 104. Cuba lihat. Ali Imran. Kalau salah betulkan. Ayatnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan ayat ini penghujungnya wa ulaika humul muflihun. Lihat. Kamu nak berjaya di dunia akhirat? Ayat ini mengatakan jadilah kamu umat yang mengajak kepada ma'ruf dan nahi munkar. Dengan melakukan ini barulah kamu berjaya. Apa ujungnya? Wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar itulah orang berjaya. Kalau Allah mengatakan berjaya, berjayalah. Di mana dia berjaya? Berjaya di dunia kerana kita sudah menyampaikannya. Berjaya di dunia, Allah selamatkan kita daripada bala. Berjaya di akhirat kerana Allah menjanjikan orang yang melaksanakan apa suruhannya, dia akan dapat syurga. Kejayaan paling besar adalah syurga. Walaupun di dunia kita tak dapat apa. Walaupun di dunia kita terabai, orang tak pedulikan kita sebagaimana sahabat tadi. Tetapi bila kita dapat menyampaikan ayat ni, di akhirat Allah SWT akan menyanjung kita. Kerana kita melakukan perintahnya amar ma'ruf nahi munkar. Dibolehkan ya meragamkan sirah. Sirah ini kata yang dipakai dalam sumpah selama sesuai dengan syariat. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan walladhi nafsi biyadih, itu satu sumpah. Ataupun wallahi billahi atau tallahi, dalam bahasa Melayu demi Allah. Poin seterusnya, amar ma'ruf nahi munkar merupakan benteng keamanan dari murka dan siksa Allah. Ulang lagi sekali, amar ma'ruf nahi munkar merupakan benteng keamanan dari murka Allah dan siksa Allah. Ya, maka takutilah murka Allah dan takutilah siksa Allah yang neraka. Balasan bagi tindakan mengenengahkan ya dalam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar adalah tidak dikabulkan doa. Lihat, kalau kita tidak mengamalkan, tidak menghidupkan apa dikatakan tugas amar ma'ruf nahi munkar, kalau turun bala, semasa bala turun, doa kita tidak diterima. Ditakuti kalau didatangkan di antara bala tahun, malaria dan penyakit yang macam-macam, penyakit ganjil. Masa berlaku, kita berdoa pun takkan di, walaupun anda baca apa, doa kunut nazilah. Kecuali anda terus bangun, tegah manusia daripada kemungkaran dan amar ma'ruf semula. Ulang lagi sekali, kalau Allah dah turunkan bala, sebagaimana hadis Tirmizi ini, anda berdoa pun Allah tidak kabulkan. Kecuali anda ambil tugas tu. Apa tugasnya? Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Baru Allah beri terima. Dan kata Imam Ahmad, kalau kita tak mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, kalau umat ini rosak, besok lebih rosak. Penentuan umat besok, anak-anak kita, kita sekarang menentukan. Apa dia? Dengan amar ma'ruf nahi munkar. Seterusnya, dampak buruk dan bencana akibat suatu kemungkaran itu tidak menimpa pelakunya sahaja, tetapi juga menimpa orang lain. Bila kemungkaran dibiarkan, bila turun bala, bala ini bukan menimpa kepada pembuatnya saja, tapi orang lain berkena. Contohnya AIDS, ya. Mereka yang membuat kemungkaran seperti homoseks, dia buat dengan orang, bila dia kena, dia balik ke rumahnya. Dibuat dengan isterinya, isterinya pun kena. Ataupun dia mengandungi dulu ya darah yang di dalamnya ada penyakit AIDS dan sebagainya. Kalau dia derma darah, orang yang menerima pun boleh kena. Subhanallah. Jadi tegahlah kemungkaran, kerana kemungkaran ini akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Yang kita katakan itu urusan dia, tidak, ini urusan kita. Ya. Dan sekarang mudah, Allah sudah beri kita kemudahan untuk amar ma'ruf nahi munkar melalui internet. Tapi menggunakan internet untuk kutuk sana kutuk sini. Gunakanlah internet untuk berdakwah, insyaAllah. Janganlah gunakan internet untuk meningkatkan kemungkaran. Gunakanlah internet dengan secara sebaik-baiknya. Ya. Dan di antara kita gunakan YouTube tu, ya, itulah yang paling sibuk dulu. Sehingga bidang-bidang ni dulu dikuasai oleh kita. Tapi sekarang semua orang dah bermula melakukan seperti kita. Wallahu a'lam. Kalau boleh ada soalan, kita cukup di sini dulu. Adapun hadis yang seterusnya kita akan sambung di kuliah akan datang. Ada soalan sahabat? Cuba pinjam bolpennya. Saya tak bawa bolpen rupanya. Ya. Yeah. Hari ini 24 ya? Ya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan sahabat. Berdasarkan amal ma'ruf nahi munkar, orang sudah sampai itu saya menamakan sosok dan itu biasa sahabat. Makanya jangan kecewa. Saya sama-sama lah kita kongsi ya, bukan nak riak, sebab riak tu ya sirur riak usyirkun, sedikit daripada riak syirik. Bukan saja dituduh itu dan ini. Dikatakan saya gunakan ilmu sihir. Tak tidak, siapa nak belajar dengan saya sihir. Sedangkan kita ajak tentang ilmu sihir. Makanya Nabi Muhammad dikatakan ahli sihir. Betul kan? Sahir majnun. Bukan saja Nabi Muhammad dikatakan ahli sihir, tetapi ahli sihir yang gila. Allahu Akbar. Ahli sihir bermakna melakukan benda-benda yang terkutuk. Gila tak ada harga. Sebab manusia bila gila tak ada harga ya. Nabi Muhammad dituduh seperti itu. Saya dikatakan seperti itu. Tengok ustaz, anak muridnya disihir. Dengar saja apa yang ustaz sampaikan, dia terus jadi berani. Semua orang boleh dilawan. Bangun terus. Memang ada anak murid saya yang macam tu. Balik habis maknya dikerjakan. Mak bid'ah. Papa ini syirik. Buang. Habis turun gambar semua. Beraninya tu. Akhirnya kata bapaknya, kau betul ke tak betul? Lihat orang sekarang. Apa dikatakan oleh anaknya betul? Gambar malaikat tak masuk. Dikatakan, mak malaikat tak masuk. Gambar-gambar diturunkan. Diturunkan. Dah bergaduh gambarnya. Maknya sembahyang pagi-pagi. Kunut. Katanya, mak ini kunut, ini bid'ah. Gerak-gerak jari gini. Tengok, main. Engkau yang bid'ah katanya. Tengok, sembahyang main-main macam ni. Dia berperangan keluarga dulu, saya. Dia akan berperangan keluarganya. Sebab apa? Nabi dah katakan, bada al-islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada. Islam bermula dengan aneh, akan berakhir dengan aneh. Maka fatubalu ghuraba. Kita aneh sekarang. Ya? Lihat orang buat majlis sekarang, ada apa? Majlis walimah. Ada maulidnya. Ada berzanjinya. Ada zikir munajatnya. Ada selawat-selawatnya. Nabi pernah buat. Mudah. An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, hadis Bukhari. Nikah itu adalah mengikut sunatku. Siapa yang tak ikut sunatku dalam nikah bukan daripada gulunganku. Tu katakan, kita katakan ini gulungan mana ni? Dia katakan kita gulungan sesat, songsang. Yang kita katakan nikah seperti ini, ikut sunnah, dia katakan songsang. Mereka tu yang songsang, dia tak katakan songsang tu. Faham maksud saya? Benar-benar dia carinya songsang. Tapi dia tak katakan tak songsang. Yang kita benar-benar ikut sunnah, Allahu Akbar. Daurah ni yang kita akan adakan, kegagalan rumah tangga, siapa dipersalahkan? Allahu Akbar. Kenapa rumah tangga sekarang banyak gagal? Tak ikut sunnah. Habis cerita. Tapi ada tafsiran dia lah. Makanya, siapa yang tak dapat hadir nanti, dapatkan buku. Cuba baca. Saya Quran hadis, Quran hadis. Kata-kata ulama, kata-kata ahli ilmu. Fatwa. Saya tabur di buku saya macam tu. Tapi orang tengok, ini Rasul Dahri. Allergic. Tak beli. Bahaya katanya. Baca dalamnya. Kalau saya katakan mungkar, saya sembunyi macam orang ilmu, kat gelap-gelap, matikan lampu, kami tak terang-terang. Saya tak sembunyi. Ya, kalau orang mengatakan sesat, datang sini, datang duduk, beritahu kami sesat. Kalau dikatakan saya ni menyesatkan orang, ya, tunjuk di mana saya sesatkan orang. Kembali kepada Quran hadis sesat. Begitulah Rasulullah SAW semasa hidupnya. Dikatakan gila, tukang sihir, pemecah belah. Kemudian tak ikut adat. Menentang adat. Menentang orang tua. Subhanallah. Sedangkan dalam Al-Quran cukup mengatur manusia dengan peraturan yang paling baik kerana Allah yang menurunkan wahyu untuk mengatur kita. Tapi dikatakan ini tidak bagus. Seperti sekarang, kahwin bukan ikut agama. Kahwin ikut adat. Yang mana satu kahwin ikut agama? Ustaz yang paling ustaz kan jadi Singapura, cuba tengok kahwinnya. Ustaz, betul tak so? Ha. Ustaz yang paling ustaz dikatakan ini ustaz di pengikutnya banyak yang paling ustaz. Katanya ustaz paling ustaz. Faham ustaz paling ustaz? Tetapi majlis kahwinnya bid'ah paling bid'ah. Saya tak bawa lah Usup, minta maaf so. Usup kata saya surat undangannya. Saya tengok pening kepala kita dia tengok. Ustaz apa ni? Man sanna sunnatan sayyatan fa'alaihi wizruha wa wizru man amala biha ila yaumil qiyamah, hadis Bukhari. Siapa yang mencontohkan sunnah yang buruk ni, maka baginya dosa dan dosa orang ikut. Dia sudah buat ni. Orang tak pernah buat tapi orang pertama buat kat masjid. Boleh tak kita nikah di masjid? Jangan nikah di masjid, hukumnya haram kerana ada larangannya. Tapi nikah di masjid malah walimahnya juga di masjid. Dibuat masjid tu macam rumah dia. Itu rumah Allah ya Syekh. Bukan rumah hantar. Kalau rumah hantar tak nak buat macam-macam buat, tapi rumah Allah jangan. Saya tempoh hari saya pun cerita dengan jamaah di mana di Wisma. Saya nak sembahyang. PM Fauji sedang zikir. La ilaha illallah dan sebagainya. Orang bid'ah patah sebaliknya. Orang bid'ah pun mengatakan saya tak boleh sembahyang kat dalam tu. Orang bid'ah mengatakan seperti itu. Apalagi orang sunnah. Faham maksud saya? Faham. Orang tu orang bid'ah nak sembahyang. saya sedang buka selipar. Dia mengomel. Apa ni katanya, saya tak boleh sembahyang. Saya tahu orang bid'ah kenapa saya tengok mukanya. Faham ya? Kata Nabi nak tengok, kata Rasul apa kan? Kata Imam Syafi'i nak tengok tu orang bid'ah tengok mukanya. Fahamlah ya? Ha. Jadi tengok mukanya, ini orang bid'ah ni. Tapi orang bid'ah pun tak senang dengan perbuatan mereka tu. Apalagi orang sunnah. Betul kan, kita nak sembahyang di dalamnya punya susah. Sebab dia punya apa, dia punya tarik tu. Mula-mula slow, laju, kemudian berhenti. Mula lagi. Ini tidak ada dalilnya. Jadi kita katakan, apakah ikut sunnah? Tak ikut sunnah. Jadi di masjid, berapa kali saya katakan nak cari sunnah di mana sekarang? Di majlis seperti inilah. Nak cari bid'ah di mana sekarang? Bukan di kasino. Bukan di panggung wayang. Bukan di bah. Bukan di tempat maksiat. Tetapi di masjid. Betul kan? Di kasino orang buat maksiat, tak buat bid'ah. Maksiat. Tetapi di masjid, orang tak buat maksiat tapi buat bid'ah. Tetapi bid'ah lebih teruk daripada maksiat kerana satu asar daripada Ibn Mas'ud, al-bid'atu ahabba ila iblis minal ma'asiyah. Al-ma'asiyatu yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Ini asar yang sahih. Kata Ibn Mas'ud, bid'ah itu lebih digemari oleh iblis. Iblis tau. Atas iblis, bawah ifrit, bawah sekali syaitan. Ifrit, itu di bawah. Atasnya lagi. Paling atas, syaitan. Tak, iblis. Bid'ah sangat dicintai oleh iblis. Ahabba sangat dicintai oleh iblis. Berbanding maksiat. Kerana pembuat maksiat boleh tobat dan mengharapkan tobat. Tetapi pembuat bid'ah tak akan tobat. Kata Nabi tak akan tobat memang betul lah. Sebab dibuatkan masjid macam mana? Bagi mereka, masjid adalah tempat yang mulia. Takkan nak buat maksiat. Sedangkan maksiat paling maksiat, apalah dia? Bid'ah. Ini yang kita takut ya di akhir zaman. Makrul iblis ataupun makrul syaitan, talbisu iblis, dia ada di mana? Di masjid. Makrul syaitan ataupun talbisu iblis, perangkap iblis dan tipu helah syaitan, itu ada di masjid. Dan min asyarati sa'ah, itulah dikatakan tanda-tanda akhir zaman, kiamat hampir dekat, hampir sangat dekat. Min asyarati sa'ah ayyultamasal ilm indal asagir. Diambil ilmu itu di kalangan orang-orang ahli bid'ah. Itulah sekarang. Ilmu itu. Nak nikah sekarang tak buka kitab. Dia katakan kitab Imam Syafi'i. Tetapi dia tengok siapa buat. Oh, ustaz buat. Ah, ikutlah dia. Dan orang yang mula-mula buat, kalau itu satu kemungkaran, maka dipikul tu. Dan orang yang pikul sampai hari kiamat, dipikul semua, dia punya dosa. Yang ini yang kita takut. Tetapi sebaliknya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amala biha. Siapa menunjukkan sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutnya. Jadi buatlah yang baik, sebab amar makruf nahi munkar terdapat dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Apa lagi soalannya, Syekh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini hari Jumaat yang lepas ini di Singapura, mereka salat Jumaat, dia mengadakan sunat Iya. Adakah itu satu? Ini diperbolehkan. Ya, mereka memberi apa, simpati kepada ikhwan-ikhwan kita di Palestin yang dibunuh oleh Yahudi. Ya, maka kita minta kepada Allah. Iya. Tetapi tidak semestinya di waktu subuh. Ini masih dibolehkan. Ulama-ulama salaf masih membolehkan. Jadi kepada siapa kita mengadu? Kepada Allah. Bilakah paling baik waktu solat? Sebab solat itu munajat. Jadi kita boleh di belakangnya. Tapi tak payahlah mengatakan amin. Cukup angkat tangan. Sebab sahabat menerima adanya kunut nazilah. Dan kunut nazilah dibolehkan sampai hari kiamat. Dibolehkan. InsyaAllah. Jadi tanya. Ya, jangan hukum mereka. Nanti jangan, oh ini bid'ah. Tak mau semain kat situ. Jangan. Kita kena tanya dulu kepada orang-orang alim. Sepakat ahli sunnah wal jamaah mengatakan ini adalah bukan bid'ah. Tapi ini dibolehkan. Dalam keadaan kita tidak mampu untuk melawan mereka, maka kita minta kepada Allah SWT. Ya? Dan Allah mengatakan, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبْ أُجِيبُ دَعْوَةَ دَعْوَةَ إِذَا دَعَانْ. Apabila seorang hamba meminta ataupun bertanya atau meminta kepada aku dekat. Dan aku perkenankan permintaannya. Tapi Ustaz, kalau seorang baca doa di masjid untuk doakan untuk orang yang tidak berada, iya. Tapi yang lain dibaca seorang, yang lain berada. Insya Allah boleh. Insya Allah boleh. Kerana dalam hal kunut, Rasulullah SAW masa berkunut, para sahabat mengatakan amin. Ya, insyaAllah. Yang kita katakan tak boleh adalah subuh. Sebab kunut subuh, An-Nakhi mengatakan bid'ah, ya? Okey, Allah Alam. Teruskan soalan. Tadi ada sahabat tanya tentang apa, hadis 151. Beliau boleh rujuk dalam ustaznya website. Ya. Yeah. Rakaman dia. InsyaAllah. Dalam website, kita dah buat rakaman. Bulan 1, Ustaz. Bulan 1. Sahabat masih ingat, Alhamdulillah. Jadi bagi yang ingin penjelasan lanjut tentang hadis yang kita baca tadi tentang Hamdalah, lihat di dalam website. Saya ada website, masuk dalam website insyaAllah. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja sebagai driver taksi. Bila pelanggan kami masuk dan dia mengatakan tempat yang dituju di tempat maksiat seperti di Geylang, kasino, adakah wang dibayar itu haram? Atau ada yang keluar dari tempat maksiat dan menaiki taksi kami. Macam mana itu Ustaz? Adakah yang dibayar itu haram Ustaz? Mohon penjelasan. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Kita tidak dipertanggungjawabkan atas dosa-dosa orang lain. Dia tanggunglah. Kalau kita tanggung seperti ini, bagaimana kita jangan bekerja dengan China, dengan India, ataupun maaf, kita tak boleh bekerja dengan orang kafir. Sebab orang kafir itu hasilnya daripada mana? Mungkin dia kena loteri. Mungkin dia itu dan wang ini. Itu urusan dia. Tugas kita bawa teksi, jangan tanya. Jangan fikirkan tu. Ya? Yeah? Ada orang yang katakan pakai seksi. Jangan katakan pelacur. Anda katakan pelacur, anda nampak tak nampak mata? Ada saksi yang lain. Kalau tak nampak, anda jangan katakan. Itu tidak boleh. Katakan orang namanya, orang nama Melayu katakan. Tanya siapa nama anda? Dia katakan nama saya Norma misalnya. Binti Abdullah. Katakan ni orang Islam. Oleh kerana pakai seksi, pelacur jangan. Ingat ya, dosa besar paling besar di antaranya menuduh wanita yang suci pezina. Pelacur tu pezina. Kalau ditangkap anta tak datangkan pak saksi, kena berapa sebat? 80 rotan saja. Ha, 20 rotan lagi sama seperti pezina. Ada mengatakan 40 rotan, tapi ahli melaksanakan 80 rotan, dia rotan juga tu. Mati biasanya. Kerana mulutnya tak jaga. Tidak boleh. Perempuan walaupun seksi macam mana pun, kita katakan dia belum dapat petunjuk tentang hukumnya pakaian seperti itu. Anta jangan hukum dia. Anta dakwalah dia. Amar ma'ruf nahil munkar. Kita katakan ini haram. Bawa dalilnya. Ya? Perempuan tu aura. Kena tutup aura. Hadis Asma mengatakan, apabila Asma berlari-lari depan Rasulullah, maka dipanggil ya Asma, wanita bila sampai umur haid tidak boleh kelihatan, kecuali tunjuk ni, tunjuk ni. Bawalah hadis tu. Hadis itu hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Allahu Akbar. Mudahnya berdakwah. Kalau kita ada ilmu. Tapi kalau tak, dikatakan, oh ini pelacur, ini haram dan sebagainya. Antum kalau fikir macam itu, lebih baik antum duduk kat rumah jadi orang bodoh. Sebab yang naik teksi itu, kita kat negeri bukan negeri Islam. Yang naik teksi majoritinya adalah orang kafir. Nanti tengok, oh pakainya seksi, ini pelacur tak boleh. Terus. Tengok lagi, oh tengok apek. Mungkin apa ini bergulubang dengan dosa tak ambil. Lama-lama Atta nak buat apa? Itu urusan dia. Dalilnya, Allah taziru waziratun wizra ukhra. Kamu tidak dipertanggung juga atas dosa dia. Nak pergi kasino, kau punya masalah. Kalau tak naik teksi kita, naik teksi orang lain. Sama saja. Cuma kita jangan tumpang. Kita tumpang dia bawa teksi. Kata apa itu, jom kita sama-sama minum. Minum teh tak apa. Kalau pergi, tempat minum tu. Okey, kalau kena free parking. Taksi kita minum bersama-sama, tak boleh lah. Ya kan? Subhanallah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada kemungkaran-kemungkaran seperti ini. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baru-baru ini saya menyaksikan kunut nazilah dilakukan di masjid. Ya, bolehkah Ustaz terangkan tentang hukum kunut nazilah? Boleh. Apa cara yang sahih untuk melakukan kunut nazilah? Yang dibuat tu sahih lah. Jadi buat tu sahih, tak dipertikaikan. Tentunya haruskah kita mengangkat tangan? Iya, kita harus mengangkat tangan sebagaimana imam angkat tangan. Patutkah dibaca di rakaat terakhir sebelum rukuk sahaja atau tidak dikhususkan waktunya? Apakah bacaan khusus Ustaz? Kunut nazilah asalnya adalah bila Rasulullah SAW mengutus para sahabat yang terbaik untuk berdakwah sebagaimana diminta oleh satu kabilah. Tetapi bila sampai di situ semua dibunuh. Bila Rasulullah SAW berkunut minta supaya dijatuhkan hukuman di dunia sebelum akhirat kepada orang-orang yang bunuh para sahabat, maka turun ayat laisalaka minal amri min syai. Ya Muhammad, itu bukan urusan kau. Artinya ini urusan Allah. Kau tak ada hak untuk begitu dan begini. Maka Rasulullah SAW tinggalkan kunut, dikatakan kunut naziah. Laisa laka minal amri min syai. Muhammad, ini bukan urusan kau. Ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad berhenti. Tetapi dalam keadaan berbahayakan, keadaan bahaya dan sebagainya, boleh kunut naziah. Ini tidak ada larangan insya-Allah. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah seorang lelaki itu wajib solat berjemaah di masjid saja atau bolehkah dilakukan solat berjemaah di mana-mana selain dari masjid? Sebaiknya di masjid. Makanya kalau ada surau dan masjid, kita tinggalkan surau, kita pergi masjid. Sekolah lagi kan katakan. Kalau katakan surau dan masjid, kita pergi masjid. Bila ada surau, maka bila ada masjid, maka surau kita tinggalkan. Ya? Lagipun, surau ni asalnya, oleh kerana tak ada masjid. Bila ada masjid, maka surau tu tak payahlah. Ya, kita sibuk di situ. Tapi untuk aktiviti di surau, seperti kalau kita tak mau mengganggu di masjid, untuk majlis ilmu, misalnya kita buat di surau dan sebagainya. Wallahu'alam. Teruskan. Bolehkah seorang lelaki berjamaah bersama anak-anak dan isteri di rumah? Apakah pahalanya sama dengan solat berjamaah di masjid? Di masjid lebih besar. Kerana apabila kita beruduk di rumah, setiap langkah ke masjid pahalanya besar. Dan menunggu solat di masjid adalah sama seperti solat. Di rumah tak ada tahiyatul masjid. Kelebihan di masjid, kita ada tahiyatul masjid. Dan makin ramai jamaah, makin bertambah pahalanya. Makin ramai jamaah, makin bertambah pahalanya. Begitu juga di masjid, kita ada silaturahim. Kita digalakkan silaturahim kerana silaturahim dapat memurahkan rezeki. Dan banyak lagi ya. Maka di masjid, kalau ada orang susah, kita boleh bantu. Dan kalau ada kemungkaran, sekurang-kurangnya kita boleh berdakwah. Amar ma'ruf dan munkar dan banyak lagi. Wallahu a'lam, teruskan. Bolehkah saya melakukan jamak solat asar ke zuhur kerana tiada kesempatan di tempat kerja dan bila sampai ke rumah, sudah solat maghrib? Itu haram hukumnya. Jangan sampai bertembung maghrib untuk jamakkan zuhur dan asar. Kenapa? Allah mengatakan inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah. Bahwasanya solat bagi orang-orang beriman sudah ditentukan waktunya. Kalau maghrib, maghriblah. Tetapi dibolehkan menjamak zuhur dengan asar. Adapun zuhur, asar, maghrib, isyak dijamak, itu tidak dihukum. Ada orang sekarang buat hukum sendiri. Apa dia? Subuh dia tak sembahyang. Kenapa? Dia terlewat. Nanti jam. Zuhur sibuk dengan makan. Asar dah jam. Maghrib sampai di rumah dah isyak. Maka dia jamak. Tidak ada jamak seperti ini. Tidak ada. Tak ada. Sampai kiamat tak ada. Apa dia? Dia jamak zuhur. Maaf. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak di jamak. Ada jamak seperti ini. Banyak yang buat. Kalau nak buat jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak saja. Itu tidak ada. Yang dikatakan lima waktu jamak satu waktu tidak ada. Macam sembahyang witir nak jadinya, ya tak? Terawih lah, sembahyang witir lah. Tidak boleh seperti itu. Teruskan soalan. Maksudnya tadi, Ustaz, solat zuhur dia dengan asar disatukan. Kerana bila dia sampai rumah, sudah waktu. Okey, itu betul. Kalau menyatukan solat asar dengan solat zuhur, sama ada takhir atau takdim, oleh kerana kesibukan, itu dibolehkan. Tetapi kalau saja-saja, kita nak senang-senang, itu tidak boleh, hukumnya haram. Tapi sekali-sekali, walaupun nak senang-senang, dibolehkan. Katakan kita tak pernah buat. Ayuh buat sekali-sekali. Ya? Dalam waktu kesempitan seperti ini, sekarang musim kenduri ya. Lihat musim kenduri, dia orang subhanallah. Itulah yang dijamakkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dijamak waktu isyak nanti. Sebab apa kenduri? Sedangkan kalau boleh, kita usahakan dijamaknya zuhur dengan asar sama ada waktu zuhur atau waktu asar. Tetapi bukan dikosorkan, dibuat empat-empat. InsyaAllah. Ya? Itu perlu dipahami masalah solat. Bolehkah Ustaz terangkan bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir di dalam solat mengikut cara salaf? Ikut cara salaf, tahiyat awal dan tahiyat akhir tidak ada bezanya. Kita membaca tahiyat awal kalau dulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita bangun. Ataupun kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kita bangun. Tapi yang paling sahih sebagaimana dalam sifat solat Nabi oleh Al-Albani rahimahullah, solat yang dikatakan seperti solat yang ada dua tahiyat, tahiyat awal dan akhir sama. Kita baca sampai innaka hamidum majid. Di tahiyat awal disunahkan untuk kita berdoa doa yang paling paling apa? Paling kita inginkan. Iaitu yang paling kita perlukan. Jadi boleh ringkas saja. Seperti innaka hamidum majid, kita boleh baca satu doa. Ya, kita boleh baca satu doa. InsyaAllah. Jadi tidak ada perbezaan. Cuma tahiyat akhir kita diminta sebagaimana dalam hadis Bukhari, setelah mengatakan innaka hamidum majid, sebelum memberi salam kita minta perlindungan daripada empat perkara. Dajjal, ya, fitnah kubur, fitnah hidup, dan antaranya tertekan oleh hutang ataupun dibuli oleh manusia. Ya, kita kalau boleh janganlah jadi manusia yang dibuli oleh manusia. Tak kiralah oleh orang kafir atau orang Islam. Sebab kita ada kehormatan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam itu di atas. Jadi orang Islam sentiasa di atas, bukan dibuli. Tapi orang sekarang banyak orang Islam kena buli. Terutama dibuli oleh alung. Yang banyak utangan alung, betul kan? Makanya kita katakan Allahumma ya Allah, ya Tuhanku, inni as'aluka min fitnatil mahya wa fitnatil mamat wa min ghalabatid daini wa kahri rijal. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada fitnah mati dan fitnah hidup, dan daripada dibuli manusia dan tekanan hutang. Lihat. Sebab bila banyak hutang, kita akan tertekan dan dibuli oleh orang yang kasih kita hutang. Ya kan? Sampai-sampai kadang-kadang orang mengorbankan kehormatan anak istrinya untuk melunaskan hutang. Sampai berlaku seperti itu. Sama ada dibunuh ataupun anak perempuannya diserahkan kepada mereka. Dan mereka jual setelah sebagai pelacur sebentar, setelah tertunai, tertunai baru dilepaskan. Ada yang berlaku, Syekh. Ada yang jumpa saya menangis dia. Saya katakan kenapa tak beritahu lebih awal, sekurang-kurangnya kita cari infak, bayar daripada anda mengorbankan anak anda atau isteri anda. Tapi orang jahil, cuba lihat. Maka kita minta kepada Allah Taala supaya kita jangan jadi seperti itu. You good. Kalau tidak akan dicederakan atau dibunuh salah seorang daripada keluarganya, maka diserahkan anaknya, anak perempuannya, kadang-kadang istrinya. Kalau istrinya dah tunit, anda tidak anak perempuannya. Tapi, yeah. Ada dua perubahan. Itu bukan ya. Itu bukan khilaf. Ini tentang selawat. Itu bukan khilaf bacaannya, tetapi cara pembacaannya. Dalam tahiyat sebelum Rasulullah SAW wafat, kita baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila Rasulullah SAW wafat, hadis daripada Umar, daripada Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bila Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW menyuruh kita baca assalamu ala nabi. Tetapi kalau kita baca assalamu alayka ayyuhan nabi dengan niat membaca hadis, silakan. Tapi kalau dengan niat menyeru nabi yang sudah wafat, itu syirik. Tetapi membaca dengan niat membaca hadis tak ada masalah. Sebab dalam Al-Quran banyak seruan, kan? Seruan-seruan ni dengan niat membaca Al-Quran, seruan-seruan dengan niat membaca hadis, sebab Quran dan hadis tak boleh diubah, silakan. Boleh dibaca dua-dua. Makanya ada orang mengatakan, macam mana orang yang baca seperti ini, anda jangan katakan syirik. Sebab dia menghidupkan hadis. Dia membaca hadis. InsyaAllah, ini dapat dipahami. Teruskan soalan. Subjek kita yang ini, kita tangguhkan daya. Sepatutnya kita menyambung dengan ni kewajipan mukmin. Apa kewajipan untuk ilmu, insyaAllah. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sangat mengalu-alukan rancangan-rancangan yang mendatang yang telah diwar-warkan oleh saudara Faizal. Ini kerana dah lama saya impikan untuk muslimah. Minta pada yang mahir untuk mengajarkan kelas masakan dan jahitan. Mungkin juga cari hall untuk misalnya majlis sekahwin. Terima kasih Ustaz. Ya, kita berterima kasih kepada ikhwan-ikhwan kita yang berusaha untuk kita berkumpul dengan menghidupkan sunnah, aktiviti sunnah. Dan alhamdulillah keberkatan kita tempoh hari pergi umrah, kita wujudkan silaturahim, akhirnya kita banyak buat perancangan. Dan mereka seperti saudara Faisal, Muhammad Firsham, yang paling banyak membantu dalam, semoga Allah panjangkan umur, kurangkan rezeki dan sihatkan dia. Dialah paling banyak membantu untuk menghidupkan aktiviti ini. Kerana kita lihat, kita dah ramai. Kalau dikumpulkan, jamaah ini ribuan sekarang. Maka untuk silaturahimi, supaya sunnah ini hidup, jadi kami beri tugas. Makanya kami tubuhkan UMNI. Untukmu masyarakat Islam. Umum. India ke, China ke, Melayu ke, umum. Apakah aktiviti yang kita nak lakukan? Pertama, daurah. Sebab daurah boleh menjadikan kita silaturahmi, mengenal satu dengan lain. Tidak akan kenal jamaah di sini dengan jamaah-jamaah di tempat lain kecuali di daurah. Dan kadang-kadang orang tu satu kuliah dengan anak, dah berpuluh tahun tak jumpa. Bila daurah dia terperanjat, berpelukan, dikatakan aku tak jumpa kau 10 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Sedangkan mereka satu pahaman. Jadi daurah pertama nak menyampaikan ilmu. Kedua, silaturahmi. Ketiga, untuk mendidik antum bagaimana menggunakan wang antum. Sebab wang antum besok akan ditanya daripada mana datangnya dan ke mana dibelanjakan. Dan setiap infak ataupun setiap yang kita keluarkan, Allah akan tanya setiap sin. Jadi di antaranya, daurah-daurah ini untuk mendidik antum supaya mengeluarkan infak. Dan infak ini kita akan salurkan kepada beberapa badan ataupun tempat yang sangat memerlukan. Seperti daurah ni, daurah pada 25 ni, 25 Disember adalah untuk membantu Madrasah Al-Muhajirin di Melbourne, Australia. Saudara Yusuf 5 tahun, 6 tahun yang lalu di sini minta saya bantuan. Sampai sekarang saya bersuarakan kepada jamaah berapalah kita boleh kumpul. Dan tempori saya katakan kepada Saudara Yusuf dan saya sama-sama membantu supaya diwawarkan, kalau siapa ada interest, interest tak boleh dimakan, okey kita gunakan untuk mungkin peralatan sekolah yang kita akan gunakan. Tapi berapa dapatnya, Sob? 300. Ya. 300 dapat apa? Tapi dengan daurah ni, kita insyaAllah sebagaimana Saudara Muhammad Firsa mengatakan, kita takut target 50,000. Tapi dengan syarat antum bekerjasama. Dan ini akan dibantu, diberi sama ada pertama kita target kepada Madrasah Muhajirin, kedua Radio Hang, supaya radio kita ni jangan terlalu minta-minta, kita cuba bantu. Dan mungkin ada persen-persen lagi untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Ya, ya, teruskan Ustaz Yusuf. Ustaz, ini kalau Ustaz Zain, boleh saya terangkan sedikit? InsyaAllah, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi, ada dua cara di sini. Satu yang hadir, tetapi kehadiran kami hanya dapat memuatkan dewan itu 400 orang. Sedangkan tiket kami lebih kurang 1,000 tiket. Sebab untuk dapat target 50,000. Jadi di antara sahabat, kalau tak dapat hadir, tak dapat hadir, sekurang-kurangnya beli juga untuk infak. Ini amal jariah. Bila mati manusia tinggalkan tiga, satu daripada amal jariah. Bila nak rebut amal jariah sekarang? Makanya saya mendidik antum, saya buat amal jariah, buat infak, kerana kita mati tak ada apa. Kita dapat gaji 5,000, kita tak buat infak, kita tak buat amal jariah, kita mati tak ada benda. Tapi dengan infak, di sini ada satu ayat, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum an ya'tiya ahadukumul mauta fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun minas salihin. Lihat, jangan sampai macam ni. Dan belanjakanlah, yakni infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian. Ya, kepada salah seorang di antara kamu. Lalu, lihat, bila dia mati dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sehingga waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah, yakni berinfak, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dah mati baru nak infak. Jadi bila mati tak guna. Jadi masih hidup, kami didik antum supaya uang ini milik Allah. Dititipkan, dipinjamkan kepada kita sebentar. Jadi kalau besok mati, apa yang anda ada? Infak ni uang anda. Yang ada bukan uang anda. Bila mati manusia, semua ikut ke kubur. Tetapi yang tinggal adalah amal dan infak antum. Yang lain semua balik. Ada kereta mewah balik, anak bini balik, apa semua balik. Tapi satu yang tidak balik. Amal antah. Di antaranya infak. Dan infak ini selagi belum kiamat akan digandakan, digandakan, digandakan. Ya, seperti pohon berbuah, setiap cabang mengeluarkan ratusan. Begitu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bila kita nak simpan, menampung di rumah, besok habis. Tetapi menabung si Allah, Allah akan gandakan, gandakan seterusnya. Jadi tabunglah. Dan saya rasa kalau $50 ni di Singapura, pergi tempat apa makanan segera ni, saya rasa $50 tak cukup. Tapi ini bukan makanan segera yang sebagaimana kita makan tu, tapi makanan rohani kita, dan besok kita jadi bekal. Kita perlu bekal, Syekh. Ya, jadi infak ni Yang dah infak, tolong berikan kepada kami yang ni, yang kecil ni. Tulis nama, hadir atau tidak hadir. Kalau hadir, tulis hadir, pangkah, kemudian tulis nama dan telefon. Kerana kami akan berikan buku, buku ni di belakangnya. Setiap sama ada hadir, tak hadir, yang penting infak, kami akan beri satu buku. Nama bukunya, kegagalan rumah tangga, siapa dipersalahkan. Saya tahu, paling banyak yang menyebukkan saya melayan adalah orang yang bermasalah rumah tangga. Subhanallah, hampir hari-hari ada orang masalah rumah tangga. Jadi bagaimana untuk mengatasinya? Ilmu. Jadi kami insyaAllah mendidik bagaimana mengatasi rumah tangga yang berkrisis ataupun yang hampir-hampir ke pintu kegagalan. Mudah-mudahan Allah selamatkannya. Jadi sahabat, dapatkan borang ni, infaklah ya. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Allah katakan berjihadlah. Jadi jihad yang sampai hari kiamat tak tertutup adalah jihad dengan awal. Kalau antum tak jihad, bermakna di mana lagi antum nak jihad? Jihad dengan membantu di antara ikhwan-ikhwan kita di mana? Di Melbourne. Sebelum saya serahkan kepada Saudara Yusof, saya sudahi aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.